Amak permusin nami, ala roro di sol na poso buluk siat kesaran, naeng manoktor ninna nasida. Jadi dipanggil nasida lagu Allah Yado Gemma. Baik kamu ma musik naya man, tabo baik kamu asahi casu deh.